بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، صدراكم كمسلمين yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, sebuah risalah yang ringkas namun padat kandungan maknanya, risalah yang diberi judul Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengkaji tentang ketinggian Allah di atas arsy. Kita sebutkan beberapa dalil tentang hal itu dari sekian banyak dalil yang kita sebutkan sebelumnya, hanya sedikit dalil dari ribuan dalil, 1000 sampai 2000-an dalil yang dijelaskan oleh para ulama. Kan ketinggian Allah di atas arsy, Allah tertinggi, Allah berada di atas ketinggian secara zatnya, namun Allah dekat dengan hambanya, dekat, maha mengetahui keadaan mereka, maha berkuasa terhadap mereka, maha melihat, maha mendengar. Nah, dan kita akan mengkaji pada kesempatan ini insyaallah tentang ucapan Al-Imam Al-Muzani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani ini dan insyaallah nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang terkait dengan pendapat beliau, ucapan beliau itu, disertai dengan hujjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyatakan, "Fal khalqu 'amiluna bi sabiqi 'ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. La yamlikuuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا." فالخلق para makhluk, عاملون mereka adalah pelaku perbuatan, بسابق علمه berdasarkan ilmu Allah. Jadi para makhluk itu adalah pelaku perbuatan yang perbuatan itu telah diketahui oleh Allah sebelumnya. Sebelum makhluk berbuat, Allah sudah tahu bahwa mereka akan melakukan perbuatan itu. وَنَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Dan para makhluk itu melaksanakan apa yang telah Allah ciptakan min khairin wa syar, baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Jadi ini menunjukkan bahwa makhluk itu perbuatannya adalah ciptaan Allah. Jadi makhluk itu pelaku, pelaku perbuatan, tapi Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Perbuatan mereka tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan perbuatan mereka dari ada menjadi tidak ada. Nah, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Para makhluk itu tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati 'anha daf'an. Mereka juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkan mereka pada kemaksiatan. Nah, dan ini insya Allah akan kita jelaskan. Nah, namun sebelum itu kita perlu untuk mengetahui beberapa hal yang penting terkait dengan pembahasan takdir. Pembahasan tentang takdir ini adalah pembahasan yang kita tidak boleh melewati atau melampaui dalil. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu luas di dalam membicarakan takdir hingga melampaui dalil. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Jika disebut tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Jangan terlalu banyak berbicara tentang takdir. Pembicaraan kita tentang takdir hanyalah pembicaraan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in, dan juga yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kita tidak boleh melampaui lebih dari itu. Nah, dan takdir itu adalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mempertanyakan mengapa Allah mentakdirkan untuk fulan begini sedangkan untuk alan begini. Karena itu berarti mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-23 kita dilarang untuk mempertanyakan perbuatan Allah. Makhluklah yang nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, sedangkan Allah tidak layak untuk ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidaklah ditanya tentang apa yang dikerjakannya, sedangkan mereka makhluk akan ditanya. Surat Al-Anbiya ayat 23. Nah, dan akidah tentang takdir ini adalah bagian dari keimanan. Kalau seandainya seseorang salah di dalam memahami takdir atau tidak beriman tentang takdir, maka bahayanya adalah dia tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, ada seorang bernama Ibnu Dailami pernah datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Dailami ini bertanya, berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar." Sesungguhnya telah terbersit di dalam jiwaku sesuatu dari masalah takdir. "Fahaddithni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi." Sampaikanlah sesuatu kepadaku, semoga hal itu bisa menghilangkan permasalahan yang ada di dalam hatiku. Ada perasaan dalam diriku tentang takdir. Tolong aku beri ilmu tentang masalah takdir agar perasaan ragu atau ketidaktahuan itu hilang dari diriku. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalim lahum." Kalau seandainya Allah mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya Allah mengadab mereka dalam keadaan tidak mendzalimi mereka. Jadi kalau Allah mengadab suatu makhluk, manusia atau jin, diadab oleh Allah di neraka, adab itu tidak berdasarkan kezaliman, tetapi adab itu karena keadilan Allah. Allah tidak akan mengadab seseorang untuk sesuatu yang dia tidak berdosa dalam hal itu. Jadi kalau Allah mengadab seseorang, itu karena orang itu telah berdosa, sehingga dengan keadilan Allah dia mendapatkan adab tersebut. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, "Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim." Kalau seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah kepada mereka itu lebih baik dibandingkan amal perbuatan. Jadi, kalau Allah merahmati mereka dengan memberikan, memasukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga, Allah beri kenikmatan kepada mereka, maka pemberian Allah dalam surga itu, rahmat Allah itu jauh lebih banyak, lebih baik dibandingkan amal yang mereka lakukan. Jadi seorang masuk ke dalam surga itu sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatannya. Balasan dari Allah jauh lebih baik dari amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki fadl, tambahan kebaikan yang Allah berikan kepada para makhluknya. Nah, tidak imbang, tidak setimpal, tidak setara dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Nah, kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Walau anfaqta jabal Uhudin dhahaban fi sabilillah azza wa jalla ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kalau seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerima darimu sampai engkau beriman terhadap takdir. Dan engkau mengetahui bahwasannya apa yang menimpamu tidak akan mungkin luput darimu dan apa yang terluput darimu tidak akan pernah sampai kepadamu. Nah, kalau sudah ditakdirkan akan menimpa kita, tidak akan luput dari kita. Tidak akan salah, tidak akan meleset dari kita. Tetapi sesuatu yang tidak akan, yang tidak ditakdirkan terkena pada kita, tidak mungkin mengenai kita. Kalau seandainya engkau mati tidak dengan membawa akidah ini, ladakhaltan nar, niscaya engkau akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ucapan dari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi Ridwanu radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Ibnu Dailami rahimahullah menyatakan, aku pun kemudian mendatangi Hudzaifah, dan ternyata Hudzaifah mengucapkan ucapan seperti Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ternyata beliau juga mengucapkan ucapan seperti itu. Aku mendatangi Zaid bin Thabit, dan ternyata juga mengucapkan ucapan seperti itu. Nah, dan Zaid bin Thabit, dan aku mendatangi Zaid bin Thabit, ya, fahaddathani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Dan Zaid bin Thabit menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal itu. Naam. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, menunjukkan bahwa semua sahabat Nabi itu satu akidah. Akidahnya Ubay bin Ka'ab dalam masalah takdir sama dengan Hudzaifah ibn al-Yaman. Sama dengan akidahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sama dengan akidahnya Zaid bin Thabit, karena mereka mendapatkan ilmu dari guru yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga apa yang dituliskan oleh Al-Muzani rahimahullah, ini bukanlah akidah Al-Imam Al-Muzani semata. Tetapi itu juga adalah akidah dari para ulama salaf. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang tidak kalah penting ketika kita membahas tentang takdir adalah pembahasan tentang empat tahapan beriman terhadap takdir. Ada empat tahapan dalam beriman terhadap takdir, yang jika empat tahapan ini dilalui oleh seorang, maka dia telah beriman secara benar tentang takdir. Jadi empat tahapan ini bisa juga disebut, ya, sebagian ulama menyebutkan sebagai rukun-rukun iman terhadap takdir, atau empat tahapan dalam beriman terhadap takdir. Dijelaskan oleh para ulama, empat tahapan ini, tahapan yang pertama, tahapan ilmu, ilmu Allah. Tahapan yang pertama, tahapan ilmu Allah, artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk yang akan terjadi di seluruh alam semesta. Jadi Allah itu Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah Maha mengetahui segalanya. Segala yang belum terjadi Allah telah tahu sebelumnya. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, tahapan yang kedua terkait dengan iman terhadap takdir ini, penulisan ilmu Allah, Al-Kitabah. Artinya, yang telah Allah ketahui akan terjadi di masa yang akan datang, yang akan terjadi pada seluruh makhluknya, yang terjadi di seluruh alam semesta ini, ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, ya, sebuah tempat pencatatan seluruh takdir, disebut Al-Mahfuz, artinya dia terjaga. Terjaga, tidak akan pernah ada penambahan, pengurangan, atau perubahan dalam isi tulisan di sana. Nah, dan yang tertulis di Lauhul Mahfuz hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Tidak ada yang tahu selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa di bumi atau pada diri kalian kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Surat Al-Hadid ayat 22. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itu tahapan yang kedua, yaitu penulisan takdir Allah. Tahapan pertama, Allah mengetahui segala sesuatu. Tahapan kedua, yang sudah Allah ketahui takdir-takdir bagi seluruh makhluk ini, Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Tahapan yang ketiga adalah masyiatullah, kehendak Allah. Tahapan yang ketiga artinya segala sesuatu yang terjadi pasti atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Dan tidak ada satu pun kehendak Allah yang tidak terlaksana. Nah. Jadi, ini terkait dengan kehendak Allah yang bersifat qadari atau kauniyah, iradah kauniyah. Segala yang Allah kehendaki, ya, secara iradah kauniyah itu pasti akan terjadi. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah. Apa yang tidak Allah kehendaki, maka tidak akan terjadi. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah penciptaan. Bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dan amalannya. Nah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Allah yang menciptakan manusia dan juga perbuatan-perbuatan manusia. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu empat tahapan beriman terhadap takdir. Kalau seorang melakukan tahapan-tahapan ini secara benar, keempat tahapan ini secara benar, maka dia akan bisa beriman secara takdir, beriman kepada takdir secara benar. Nah, dan yang perlu diketahui bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini takdir secara benar. Berbeda dengan dua kelompok yang menyimpang. Kelompok menyimpang yang pertama adalah Qadariyah. Kelompok menyimpang yang kedua adalah Jabriyah. Kelompok Qadariyah, mereka menganggap bahwa penentu segala sesuatu itu adalah makhluk. Makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang mutlak menentukan keberhasilan atau kegagalan Bahkan gulatul qadariyah yang sampai pada taraf kafir, ya, itu mereka tidak meyakini ilmu Allah. Tidak meyakini ilmu Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah baru tahu setelah kejadian. Sebelum itu Allah tidak tahu, kata mereka. Maka ini akidah yang menyimpang dan termasuk kekufuran. Qadariyah disebut dalam hadis Nabi sebagai majusinya umat ini. Nah, jika mereka sakit jangan dijenguk. Nah, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa mereka kafir. Kalau mereka tidak meyakini bahwa Allah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Qadariyah menganggap bahwa Allah baru tahu setelah kejadian. Ini anggapan yang kufur, kafir. Ya. Kemudian kelompok yang menyimpang yang kedua itu adalah Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu menganggap bahwa makhluk tidak memiliki kehendak. Makhluk tidak memiliki kehendak untuk berbuat. Dan ini akidah yang menyimpang. Dianggap makhluk itu secara mutlak ikut pada ketentuan Allah tanpa memiliki kehendak. Diibaratkan oleh sebagian mereka, makhluk itu seperti bulu yang tertiup angin. Bulu itu akan terbang kemana saja tertiup angin. Tidak memiliki kemampuan untuk menentukan dia akan kemana. Maka Jabriyah itu menafikan kehendak pada makhluk. Dan akidah yang batil ini akan menganggap bahwa kalau Allah mengadab seseorang di neraka, maka Allah zalim kepada dia, kepada orang yang diadab di neraka itu. Karena orang yang diadab di neraka itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya kehendak. Ketika dia bersalah, jangan salahkan dia. Ketika dia bermaksiat, jangan salahkan dia. Nah, maka ini akidah yang menyimpang. Makhluk itu, ya, akidah yang benar adalah makhluk itu memiliki kehendak. Tetapi kehendak mereka berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menafikan kehendak pada makhluk dalam Al-Quran. Makhluk memiliki iradah. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah. Dalam Al-Quran disebut demikian. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia. Dan di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Berarti Allah menetapkan adanya iradah, kehendak pada makhluk. Tetapi kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa makhluk memiliki kehendak, tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tadi menyatakan ucapan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa makhluk itu pelaku perbuatan. Sedangkan Allah adalah pencipta perbuatan. Apa maksudnya? Makhluk pelaku perbuatan. Sehingga kalau mereka berbuat ketaatan, mereka dapat pahala dari Allah. Dapat ajr. Karena mereka pelakunya. Dan kalau mereka melakukan sebuah kemaksiatan, maka mereka mendapatkan dosa. Mereka akan terancam mendapatkan siksa dari Allah jika Allah tidak mengampuni mereka, karena mereka pelakunya. Nah, dan Allah sebagai pencipta, pencipta perbuatan makhluk, maka seseorang mestinya bersandar kepada Allah dengan menyatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Karena Allah pencipta perbuatan kita, keberhasilan atau kegagalan kita itu semuanya Allah yang menentukan. Kita perlu meminta pertolongan kepada Allah. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan kejahatan perbuatan kita. Sebagaimana di dalam khutbatul hajah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan kami. Kita menyatakan demikian karena Allah pencipta perbuatan kita. Maka kita berlindung dari keburukan jiwa kita. Kita tidak punya kekuasaan mutlak terhadap perbuatan kita sendiri. Meski kita ada kehendak untuk berbuat, tetapi penentu keberhasilannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan di sini disebutkan bahwa makhluk itu la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati 'anha daf'an. Makhluk itu tidak punya kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan. Mereka juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkan mereka kepada kemaksiatan. Nah, kalau seseorang berbuat kemaksiatan, ada sikap yang benar dan ada sikap yang salah. Sikap yang benar, kalau seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, adalah dia menyesal, menyesali perbuatannya. Dia yakin ini kedzaliman dirinya, karena dia yang berbuat, dia pelakunya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Dia tinggalkan perbuatan itu, dia menyesal. Dia ganti dengan perbuatan baik. Kalau itu dosa terkait dengan orang lain, dia berusaha untuk minta dimaafkan. Dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Dia bertaubat. Setelah itu, dia yakini bahwa kemaksiatan yang dilakukan ini sudah atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin dia hindari. Dengan kesadaran itu, maka dia akan tidak terjatuh ke dalam putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar, oh ini sudah takdir Allah. Yang penting saya menyesali perbuatan saya bertaubat kepada Allah, saya akui ini kedzaliman saya. Jangan larut di dalam perasaan bersalah yang berlebihan. Aduh, saya berdosa ini, bagaimana ini? Sampai ada orang yang kalau dia merasa sangat bersalah, sampai dia depresi. Tidak bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan sholat pun dia sulit. Akibat dosa itu. Dia malas untuk taklim, dia malas untuk beraktivitas atas dosa itu. Mestinya dia sadari setelah itu, setelah dia bertaubat, bahwa dia tidak bisa menghindar dari takdir ini. Ini terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akui ini kesalahan saya, ini dosa saya, maka saya akan bertaubat kepada Allah. Nah, ini sikap yang benar. Kalau seorang sudah bertaubat, maka jangan disalahkan atas dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa, disebut di dalam sebagian hadis, Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, mencela Nabi Adam karena Nabi Adam menjadi sebab dikeluarkannya anak keturunannya dari surga. Maka Nabi Adam alaihi salam kemudian menyatakan, apakah engkau cela aku? Apakah engkau cela aku? Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Apakah engkau akan mencela aku atas perkara yang telah Allah takdirkan untukku sebelum 40 tahun dia menciptakan aku? Nah, kenapa Musa engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan 40 tahun sebelum Allah ciptakan aku? Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Nabi menyatakan bahwa Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan itu, dalam hujjahnya. Artinya, Nabi Adam sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-A'raf ayat 23. Sudah bertaubat dan kemudian menyadari bahwa ini sudah ditakdirkan Allah. Itu sikap yang benar. Sikap yang salah ketika berbuat kemaksiatan adalah kemudian dia menyatakan, ini bukan salah saya. Kalau Allah tidak kehendaki, saya tidak akan berbuat maksiat ini. Beralasan dengan takdir. Maka ini salah. Ini salah. Nah, dia adalah pelaku perbuatan itu. Nah, maka kalau dia melakukan kesalahan, maka dia layak disalahkan. Kalau dia berbuat kemaksiatan, dia berdosa. Nah, jadi tidak boleh beralasan dengan takdir. Mestinya seorang ketika bermaksiat kepada Allah, setelah bermaksiat dia atas ketergelinciran yang dia lakukan itu, dia kemudian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia meyakini bahwa ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dia hindari, yang dengan itu dia akan terhindarkan dari sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Tafadhal bagi yang ingin bertanya. Ustaz. Naam. Ini Faizal daripada Singapura. Naam. Nah, ada soalan. Seorang kalau dia misalnya dia meraung kerana misalnya tentang cuaca atau dalam kesakitan, ya. Macam ini dikirakan tidak redha dengan qadar atau enggak? Seseorang yang merintih ketika kesakitan atau meraung ketika kesakitan, apakah dia termasuk tidak ridho terhadap takdir Allah? Perlu dirinci hal semacam itu, ya. Tidak setiap orang yang meraung atau merintih itu tidak menerima takdir Allah. Bisa jadi dia menerima takdir Allah, tetapi memang perasaan sakit yang luar biasa membuat dia tidak mampu untuk menahan lisannya. Dalam hati dia tetap meyakini bahwasanya ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lebih utama bagi bagi orang-orang yang keimanannya luar biasa, ya, tinggi, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sempat dulu disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau sempat ketika sakit merintih. Nah, kemudian ada yang menjenguk beliau dan menyampaikan bahwa setiap yang diucapkan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan, termasuk rintihan, rangan, ya, raungan dari manusia itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sejak itu Imam Ahmad pun berhenti untuk merintih. Nah, maka yang demikian ini adalah suatu hal yang lebih dari yang seharusnya. Yang seharusnya adalah dia berusaha untuk bersabar. Kadang ada rintihan, tapi rintihan itu memang suatu hal yang tidak bisa dia tahan. Bukan suatu hal yang sengaja dia lakukan. Maka yang demikian tidak mengapa. Kalau dia benar-benar bisa untuk menahan dari rintihan itu, maka itu suatu tambahan kebaikan, kelebihan yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Baik, mungkin ada lagi? Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang qadar nih. Takdir, yaitu bagaimana seseorang yang beralasan kalau kita menyuruh beliau sholat atau mengerjakan ibadah, kemudian dia beralasan, oh ini sudah takdirana, seperti ini. Gimana salah satu jawabannya? Afwan, dengan siapa ini? Dengan Abu Ubaidillah, Ustaz. Abu Ubaidillah? Nah. Assalamualaikum. Bagaimana jika ada seorang yang beralasan dengan takdir, nah, saya tidak sholat, ini karena takdir saya begini sudah. Nah, maka ini termasuk perbuatan yang salah. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau, ya, kisah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pernah akan memotong tangan seorang pencuri. Nah, kemudian pencuri itu mengatakan, jangan potong tangan saya wahai Amirul Mukminin, karena saya mencuri ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Umar pun menyatakan, ya, dan saya akan memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa wa Rasail beliau pada bagian Al-Qadha wal Qadar. Nah, dan juga pernah disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika pasukan para sahabat, ya, sebagian sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah mau masuk ke Syam, dan di Syam itu terserang wabah ta'un, wabah menular, penyakit yang mematikan. Nah, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, kita masuk ke tempat itu atau kita keluar. Setelah melalui beberapa tahapan musyawarah, keputusan dari Umar adalah kita kembali ke Madinah. Kita tidak jadi masuk ke Syam, yang di Syam itu terjangkit wabah penyakit ta'un. Maka ada seorang berkata kepada Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Umar kemudian menjawab, naam, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Naam. Jadi upaya untuk menghindar dari sebuah wabah atau azab Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dengan takdir Allah. Nah. Jadi semua yang terjadi dan penyebab terjadinya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mau sholat, ya. Kemudian dia diazab, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diadab? Karena dia tidak mau sholat. Adabnya ditakdirkan oleh Allah. Penyebabnya ditakdirkan oleh Allah. Seorang yang sebelumnya tidak mau sholat, kemudian dia bertaubat, hingga kemudian dia sholat, dan dia kemudian terhindar dari adab Allah, itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bisa kita sampaikan kepada dia, ketika engkau tidak sholat dan kemudian engkau mendapat adab dari Allah, itu adab Allah juga dengan takdir Allah. Tetapi jika engkau bertaubat mau untuk sholat, ya, maka kemudian Allah hindarkan engkau dari adabnya, itu semua juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik, mungkin ada lagi? Ada Ustaz. Ustaz. Ada soalan Ustaz. Naam, betul. Ana Saud Ustaz. Naam, Saud. Kalau macam cuaca panas kan, kita macam, yelah macam tadi kita merintih, kita cakap panas sangat lah apa semua kan. Naam. Bagusnya kita macam bersabar lah eh. Naam. Kita jangan merintih-merintih lah macam tu Ustaz. Naam. Jadi sebisa mungkin ya kita berusaha untuk tidak merintih sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Nah, tapi kalaupun tidak bisa kita tahan ya dengan kita di luar kesadaran kita, kadang ada orang saking sakitnya dia juga mengigau. Dalam tidurnya dia merintih ya. Di luar kemampuan dia, maka insya Allah dia tidak berdosa. Nah, tapi kalau dia berusaha untuk menahan untuk tidak merintih, maka itu adalah tambahan kebaikan untuk dia dan insya Allah akan semakin mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah. Mungkin ada lagi? Puan Ustaz, yang lain bertanya Ustaz. Nah, betul. Misalkan kalau ada seseorang dalam perjalanan, mungkin pulang ke kerja ataupun ke tempat kerja, kemudian keadaan hari macam nak hujan, kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah tangguhkan hujan ini, apakah yang demikian ini digunakan Ustaz? Boleh, tidak mengapa. Nah, karena itu bagian dari upaya menjalani sebab, ya, upaya menjalani sebab yang syar'i. Nah, ada sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syekh dihasankan Syekh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ara'aita adwiyatan natadawa biha wa ruqan nastarqi biha wa tuqan nattaqiha?" Bagaimana pendapat Anda tentang pengobatan terhadap penyakit? Atau ruqyah yang kita lakukan. Ruqyah itu kita bacakan ayat Al-Quran atau zikir sesuai bimbingan Nabi kepada orang yang sakit. Atau tameng, ya, perisai yang kita buat untuk menghindar dari sesuatu. Nah, hal taruddu min qadarillahi syai'an, apakah itu bisa menolak takdir Allah? Kalau kita berobat kemudian dengan sebab itu sembuh, ya, atau kita meruqyah seseorang dengan sebab itu sembuh, apakah namanya ini menolak takdir? Nabi berkata, hiya min qadarillah. Itu penyebab-penyebab itu termasuk takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita ketika kita akan pulang ke rumah hujan, kemudian kita berdoa, ya Allah hentikanlah hujan ini. Apakah doa kita menolak takdir? Bukan. Doa kita itu bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah takdirkan, ya, bahwa ketika kita akan pulang, ketika ada hujan, kemudian kita berdoa, setelah itu hujan berhenti, semua ini tertulis di dalam takdir. Yang ditulis di dalam takdir itu semuanya, baik akibat maupun penyebab-penyebabnya. Nah, itu semua tertulis di dalam takdir. Nah. Jazakallah khairan. Mungkin ada lagi? Cukupkan sampai sini Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.